mungkin aku patut membenci dia karena mencintaimu. Jujur ku kata, ku tak ingin dirinya menggantikan aku, karena ku tahu ku lebih baik dari dirinya. Pergi jauh darimu, oh, karena ku lebih dulu jadi kekasihmu dan dengan sungguh mencintaimu. Membuat